بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد. Kita telah sampai pada kesimpulan bahwa mazhab Al-Imam Ahmad, dua riwayat yang datang dari beliau dalam masalah rincian zikir tasmi' dan tahmid pada i'tidal, mazhab itu marjuh dan lebih kuat mazhab gurunya, yaitu mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i, dan itu yang didukung oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Bahwa tasmi', kesimpulannya, tasmi' sami'allahu liman hamidah adalah zikir saat bangkit, beralih dari ruku' menuju i'tidal. Oleh karena itu dibaca oleh semua pihak, imam, makmum, munfarid, yang salat sendiri munfarid, imam, dan makmum. Sedangkan tahmid, Rabbana walakal hamd, tahmid adalah zikir i'tidal, saat i'tidal, saat sudah tegak berdiri, i'tidal dibaca oleh semua pihak, yang munfarid salat sendiri, imam, dan makmum. Apakah tasmi' atau tahmid hukumnya mustahab atau wajib? Pada mazhab Hambali wajib, pada mazhab Syafi'i mustahab. Al-Albani dalam hal ini, dalam hal hukumnya, mendukung mazhab Hambali. Namun masalah ini, masalah takbiratul intiqal, tasmi' dan zikir i'tidal, juga zikir ruku dan sujud, masih terus anaulah. Ini sejak dulu permasalahan yang paling sulit ana tarjih, meskipun selama ini condong kepada mazhab Hambali yang mewajibkan, namun kita akan lihat nanti, karena mulai tampak ya ada sebenarnya tampak mazhab Syafi'i kuat. Barangkali nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan setelah mempelajari seluruh adillah yang datang dalam masalah ini. Namun untuk sementara apa yang telah saya sampaikan yaitu condong kepada yang mengatakan wajib. Nah, baik. Jika ini sudah difahami, coba kita pelajari kembali tata caranya secara lengkap, ya. Dan termasuk yang sunnah mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga saat i'tidal. Jadi perhatikan tata caranya. Memulai bangkit dari ruku dengan membaca tasmi' sami'allahu liman hamidah, yang dituntaskan sebelum tegak berdiri dengan sempurna. Tasmi' ini dituntaskan sebelum tegak berdiri dengan sempurna. Jadi memulai bangkit, mengangkat kepala dengan membaca tasmi'. Jadi sambil mengangkat kepala membaca sami'allahu liman hamid, dan tuntaskan sebelum tegak berdiri dengan sempurna. Disertai pula memulai mengangkat kedua tangan. Jadi saat mulai mengangkat kepala bangkit, saat itu pula tangan mulai ikut diangkat. Ya. Hingga tegak berdiri dan kedua tangan sudah terangkat setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Apabila telah tegak berdiri, ya, tidak tegak berdiri yang sempurna, kedua tangan tadi yang sudah terangkat setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga diturunkan. Kemudian membaca tahmid. Rabbana lakal hamd. Rabbana wa lakal hamd. Atau lafaz yang lainnya dan seterusnya yang ditambahkan kita akan pelajari nanti tersendiri. Jadi fahami sekarang? Jadi memulai bangkit mengangkat kepala sambil tasmi', ya, sambil membaca sami'allahu liman hamidah, sambil juga sambil mengangkat kepala bangkit, sambil bangkit kedua tangan yang tadinya ya diletakkan pada kedua lutut, ketika mulai bangkit dilepas dan mulai diangkat, ikut terangkat bersama bangkitnya kepala, hingga akhirnya ketika tegak berdiri sudah terangkat setinggi bahu atau ujung atas telinga. Setelah itu sudah tegak berdiri pun turunkan, baca tahmid. Rabbana lakal hamd, Rabbana lakal hamd, atau lafaz yang ini dan seterusnya nanti kita akan pelajari. Lihat, nah, begitu. Ini tata cara yang benar. Adapun memulai mengangkat kedua tangan saat mulai bangkit. Jadi apa yang kita dengar tadi bahwa memulai mengangkat kedua tangan saat mulai bangkit. Ya. Jadi kedua telapak tangan yang diletakkan di lutut dilepas dan ya, mulai diangkat sambil bangkit, mulai juga diangkat kedua telapak tangan ini seperti diterangkan tadi, ya, sehingga ketika tegak berdiri sudah sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga. Ini tata cara ini disunnahkan baik munfarid salat sendiri, imam atau makmum, sama. Ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, sama. Fokus pembicaraan sekarang yang anda nukil bahwa ini mazhab Hambali dan ini mazhab Syafi'i, baik munfarid salat sendiri atau dia imam atau makmum, terkait dengan kapan mulai mengangkat kedua telapak tangan. Jadi mulainya kapan? Saat dilepas dari lutut, ya, mulai bangkit mengangkat kepala, melepas kedua telapak tangan yang ada di lutut sambil mulai diangkat. Nah, mengikuti bangkitnya kepala. Terus sampai ketika sudah tegak berdiri juga sudah setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Ini yang ana nukil bahwa sama tata cara ini untuk munfarid, imam atau makmum, dan ini mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Dan tata cara ini sangat tampak jelas pada hadis Ibnu Umar, hadis Abu Humaid As-Sa'idi, hadis Wa'il bin Hujr, hadis Malik Ibn Al-Huwairi, yang sebagiannya telah disampaikan pada pembahasan takbiratul ihram. Coba ana tunjukkan ya lafaz-lafaz itu. Nah, perhatikan pada riwayat Ibnu Umar muttafaq alaih. Riwayat ini sudah lewat ya, pada pembahasan takbiratul ihram, pada pembahasan takbiratul ihram mengangkat kedua tangan. Nah, riwayat Ibnu Umar ini, pada riwayat Ibnu Umar, Nabi alaihi salam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya. Nah, saat takbiratul ihram, saat hendak rukuk, dan ini sudah kita lewati. Nah, dan yang sekarang kata Ibnu Umar, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i rafa'ahuma kadzalika aidan. Wa idza rafa'a ra'sahu, dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya min ar-ruku', dari ruku', bangkit dari ruku', rafa'ahuma kadzalika aidan, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat kedua tangannya seperti itu, yaitu juga sejajar setinggi bahu. Ini riwayat Ibn Umar. Riwayat Abu Humaid As-Sa'idi yang dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibn Majah, dan yang lainnya. Inilah sahih oleh Al-Albani dalam Al-Irwa dan kitab Al-Albani yang lainnya seperti Sahih Abi Dawud dan yang lainnya. Nah, Abu Humaid As-Sa'idi pernah disinggung hadis ini pada pembahasan ruku', yaitu Abu Humaid As-Sa'idi dia menyifatkan salat Nabi alaihi wasallam, sifat salat Nabi alaihi wasallam lengkap ya, dari awal hingga salam di tengah 10 sahabat Nabi, dihadiri oleh 10 sahabat Nabi yang lain, dan tidak ada yang mengingkari, ini semuanya membenarkan. Pada hadis Abu Humaid As-Sa'idi disifatkan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengangkat kedua tangannya setinggi atau sejajar bahunya, seperti riwayat Ibnu Umar, ketika takbiratul ihram, ketika hendak ruku, dan tempat yang ketiga ketika i'tidal. Lafaznya summa qala sami'a Allahu liman hamidah. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam membaca sami'allahu liman hamidah wa rafa'a yadayhi dan rafa'a yadayhi mengangkat kedua telapak tangannya. Jadi bersamaan ketika mulai bangkit ya, mulai membaca sami'allahu liman hamidah, juga mengangkat kedua telapak tangannya. Wa'tadala. Dan Nabi tegak berdiri dengan sempurna, i'tidal. Hatta raja'a kullu 'azmin fi mawdi'ihi. Hingga seluruh tulang belulang Nabi raja'at kullu admin, hingga kembali raja'at kullu admin, seluruh tulang belulangnya fi mawdi'ihi, pada posisinya, persendian-persendiannya kembali normal. Mu'tadilan, dengan tegak berdiri sempurna. Baik. Syahid tadi, nah, sudah kita lewati penjelasannya. Bagian summa qala sami'allahu liman hamida wa rafa'a yadayhi. Baik. Kemudian dari hadis Wail bin Hujr dan hadis Malik ibn al-Huwairits, yani ini keduanya merupakan dalil mengangkat kedua tangan, telapak tangan setinggi ujung atas telinga. Nah, di sini Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya hingga setinggi sejajar ujung atas telinga. Hadis Wa'il bin Hujr, riwayat Muslim. hadis Wa'il bin Hujr riwayat Muslim menyifatkan bahwa Nabi dia melihat Wa'il bin Hujr melihat Nabi alaihi salatu wassalam, dan ana akan bacakan lengkap hadis Wa'il bin Hujr karena ini merupakan ya salah satu dalil yang sangat kuat yang dipegang oleh yang dijadikan dalil oleh Syekhuna Mukbil untuk mendukung pendapat jumhur ulama bahwa tata cara i'tidal adalah kedua tangan dijulurkan ke bawah, bukan sedekat. Perhatikan, anak akan sebutkan riwayatnya secara lengkap. Nah, sehingga nanti ketika kita masuk pembahasan itu, hadisnya sudah ada. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi. Wallahu a'lam, ketika pembahasan takbiratul ihram apakah sudah ana diktekan secara lengkap? Tapi tidak mengapa kita ulang sekarang. Annahu ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya dia Wa'il bin Hujr telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi mengangkat kedua tangannya, kedua telapak tangannya. Hina dakhala fis shalah, ketika masuk dalam salat. Yani ketika memulai salat. Kabbara hiyala udunayhi bertakbir takbiratul ihram dengan kedua telapak tangannya terangkat, ya, hiyala udunayhi, setinggi ujung atas telinga. Hiyala udunayhi. Thumma iltahafa bithawbihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam iltahafa bithawbihi, menyelimuti tubuhnya, menutupi sekujur tubuhnya dengan pakaian. Menutupi sekujur tubuhnya dengan pakaian. Yani tangannya di dalam, tertutup oleh pakaian dari luar. Ya, mungkin karena hawa dingin ketika itu. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Thumma wada'a yadahu al-yumna 'ala al-yusra. Thumma kemudian wada'a Nabi alaihi salatu wassalam meletakkan wada'a. Ya, kita sudah lewati pembahasan tentang persedekat. Meletakkan yadahu al-yumna, telapak tangan kanannya, alal yusra, di atas telapak tangan kirinya. Telapak tangan kanan persis di atas punggung telapak tangan kiri. Nah, salah satu kaidah sedekat yang telah kita pelajari. Nah, jelas ya? Falamma arada ayyarka'a. Kemudian, lama ketika arada Nabi ingin ayyarka'a rukuk, akhraja yadaihi. Nabi alaihi salatu wassalam mengeluarkan kedua tangannya minas sawur, dari balik pakaiannya, karena tadi tertutup dengan di dalam pakaian, maka dikeluarkan kedua tangannya itu minas sawur, dari pakaian. Summa rafa'ahuma. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengangkat kedua telapak tangannya. Setinggi apa? Sama. Ini seragam ini dari awal sampai akhir. Setinggi apa? Ujung atas telinga. Sebagaimana di awal, hiyala udunai. Maka di sini juga begitu. Ya, hiyala udunai. Hingga setinggi ujung atas telinga. Summa kemudian kabbara, bertakbir, faraka'a, dan ruku'. Dan ini sudah kita lewati. Jadi kedua tangan diangkat dulu, setelah itu mulai bergerak, beralih sambil takbir untuk ruku'. Summa kabbara faraka'a. Jadi perhatikan, mulai dari takbiratul ihram, diam, berdiri, ya, gerakan-gerakan tangannya Nabi semuanya dirincikan oleh Wa'il bin Hujr. Qiyam bersedekah, ya. Kemudian ketika anda ruku, diangkat kedua tangannya setinggi di atas dirinya sama. Kemudian bertakbir, ya, mulai beralih ruku sambil bertakbir. Falamma qala. Kemudian tatkala Nabi membaca, sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ketika Nabi membaca sami'allahu liman hamidah, yakni ketika bangkit untuk i'tidal, beralih, bangkit sambil membaca sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi. Nah, kan tampak sekali di sini. Falamma qala, ketika membaca sami'allahu liman hamidah, jadi ketika star bangkit bersamaan dengan baca, memulai membaca sami'allahu liman hamidah, juga bersamaan rafa'a yadayhi, bersamaan juga mulai mengangkat kedua ya tangannya. Jadi dilepas dari lutut, bangkit, ya, berdiri, ikut kedua tangannya, ikut mulai terangkat. Nah, rafa'a yadayhi, hingga ketika sudah tegak ya, tidak sudah terangkat setinggi sejajar ujung atas belinya. Falamma sajada, kemudian lama ketika sajadah, ketika Nabi alaihi salatu wassalam sujud, sajadah baina kaffaihi, sajadah baina kaffaihi. Nabi sujud di antara kedua telapak tangannya, yakni sama posisi kedua telapak tangan di lantai, di lantai, ya, tempat sholat itu sejajar dengan, ya, ujung jari jemarinya sejajar dengan ujung atas telinganya. Oleh karena itu dibacakan baina kaffai, Nabi sujud, yakni wajahnya, kepalanya di antara kedua telapak tangannya, berarti nah sama dengan ketika diangkat tadi. Jadi bukan kedua telapak tangan ini diletakkan sejajar dengan bahu seperti kaifiyah yang lainnya. Namun ini, ya, wajahnya di antara kedua telapak tangan ini. Ini posisi kedua telapak tangan ini, ya, sejajar dengan telinga, ujung jari jemari sejajar dengan ujung atas telinga. Itu makna baina kaffai. Perhatikan pada hadis ini terkait dengan pembahasan kita sekarang, tampak sekali falamma qala, ketika Nabi membaca sami'allahu liman hamidah, mulai bangkit sambil membaca sami'allahu liman hamidah, rafa'a yadayhi, juga mulai mengangkat kedua telapak tangannya hingga tegak berdiri dan terangkat sejajar dengan ujung atas telinga seperti yang sebelum-sebelumnya. Nah, dan di sini Wa'il bin Hujr terkait dengan pembahasan yang disyaratkan, dan nanti akan dibahas lebih lengkap, Wa'il bin Hujr tidak menyebutkan bahwa Nabi bersedekat kembali. Tidak menyebutkan kemudian Nabi meletakkan kembali telapak tangan kanannya di atas telapak tangan kirinya. Menunjukkan dilepas ke bawah, dijulurkan posisi normal, posisi biasa. Seandainya bersedekat kembali, tentu Wa'il bin Hujr akan menceritakannya sebagaimana di awal. Nah, tidak akan dilewatkan. Baik, ketika didiamkan berarti tidak seperti itu. Posisi normal, ya, seperti biasa berdiri dengan tangan kedua tangan terjulur. Nah, kita akan bahas ini secara lengkap nanti dan khilaf yang ada dalam masalah ini. Baik, hadis Malik ibn Huwairis, riwayat Muslim juga. Juga di situ Nabi SAW mengangkat kedua telapak tangannya setinggi ujung atas telinga. Nah, bagian yang kita inginkan bagian akhir hadis, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i, wa idza, dan apabila rafa'a, Nabi mulai mengangkat ra'sahu, kepalanya, min ar-ruku', dari ruku', bangkit, mulai bangkit angkat kepalanya dari ruku', faqaal, Nabi membaca sami'allahu liman hamidah fa'ala mithla dhalik, fa'ala mithla dhalik, Nabi alaihi salatu wassalam melakukan semisal dengan itu, yakni juga mengangkat kedua tangannya hingga akhirnya ketika tegak berdiri sudah sejajar setinggi ujung atas telinga. Nah, jadi tampak pada hadis-hadis ini apa yang telah kita tetapkan sesuai mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, bahwa permulaan mengangkat kedua tangan saat mulai bangkit, ya, bersamaan bangkit mengangkat kepala, kedua tangan dilepas dari lutut, mulai juga diangkat sambil mengikuti pergerakan. Nah, hingga akhirnya tegak berdiri sempurna i'tidal, kedua tangan sudah setinggi bahu atau setinggi ujung atas telinga. Nah, sedikit tambahan, ya, tapi yang jelas kalian sudah paham tadi. Apa yang akan disebutkan ini sekadar tambahan, bahwa ada pendapat, ada riwayat lain dari Ahmad untuk orang yang sholat sendiri dan imam. Nah, untuk orang yang sholat sendiri dan untuk imam, dia mulai mengangkat kedua tangan saat telah tegak berdiri. Saat telah tegak berdiri. Jadi, menurut riwayat ini, untuk orang yang sholat sendiri atau untuk imam, ketika dia bangkit berdiri, kedua tangannya dilepas dari lutut dan tidak diangkat. Ya, dibiarkan terjulur. Yang diangkat hanya kepala, ya, tubuh ditegakkan kembali. Adapun kedua tangan tetap lepas, terjulur bebas dan belum mulai diangkat. Ketika sudah tegak berdiri, sudah i'tidal, baru mulai mengangkat tangan. Ini untuk munfarid dan imam. Adapun makmum seperti yang pertama. Ini riwayat lain, namun ini marjuh. Sekadar saya sampaikan ini karena terkadang kita melihat sebagian orang sholat tata cara mengangkat kedua tangannya saat i'tidal begitu. Nah, dia bangkit berdiri sampai tegak, ya, dengan tangan terjulur. Ketika sudah tegak berdiri baru mulai mengangkat. Nah, ini keliru. Baik, sudah kita dengar mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, dan sesuai dengan apa yang tampak dari hadis-hadis yang telah dibacakan tadi, bersamaan diangkat. Nah, saat mulai bangkit juga mulai dilepas dari lutut juga mulai diangkat. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Nah, difahami ini. Adapun mengenai sunnah mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan bahu atau sejajar dengan ujung atas telinga, telah lewat pada pembahasan takbiratul ihram bahwa ini merupakan ijma' ulama, yakni kesepakatan mayoritas ulama, kecuali fuqaha negeri Kufah yang menyelisihi ini. Siapa fuqaha negeri Kufah? Siapa imam negeri Kufah? Fuqaha Hanafiyah. Imamnya adalah Imam Abu Hanifah. Hanya mereka yang menyelisihi dalam masalah ini. Adapun fuqaha negeri-negeri lainnya bersama imam-imamnya, semuanya sependapat beramal dengan hadis-hadis ini, yaitu mengangkat, ya, kedua telapak tangan, ya, salah satunya saat i'tidal. Nah, seperti halnya ketika hendak rukuk. Nah, seperti halnya ketika takbiratul ihram. Dan ini sudah kita lewati. Baik. Sudah jelas ini? Nah, jadi tadi kita sudah pelajari sampai i'tidal, sudah tegak berdiri yang sempurna, ya, dalam keadaan kedua telapak tangan setinggi, sudah sejajar setinggi bahu atau ujung atas telinga, kemudian diturunkan, kemudian baca tahmid. Nah, ini sekarang yang kita pelajari lebih lanjut, yaitu lafaz tahmid yang disebutkan As-Sa'di rahimahullah. Lihat di matan lafaz yang ditetapkan oleh As-Sa'di di matan, Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Ada tambahan huruf al-waw. Rabbana walakal hamd. Nah, yang ditetapkan As-Sa'di di sini yaitu Rabbana walakal hamd dengan tambahan al-waw, ini salah satu riwayat dari Ahmad dan menjadi mazhab Hambali. Jadi ini memang mazhab Hambali, mengikuti salah satu riwayat dari Ahmad, ya, dan menjadi mazhab Hambali bahwa lafaz ini yang afdal. Lafaz ini yang afdal, tahmid saat i'tidal yang afdal adalah dengan tambahan al-waw. Rabbana walakal hamd. Ini yang dipilih oleh mereka. Ini yang dianggap lafaz yang paling utama. Tetapi ada riwayat lain dari Ahmad. Ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan tanpa tambahan huruf waw itu yang afdal, yaitu Rabbana lakal hamd. Rabbana lakal hamd. Nah, jangan heran jika kita sering mendengar riwayat pertama dari Ahmad, riwayat kedua dari Ahmad. Ya. Pada perkara-perkara yang di sana banyak, ada beberapa hadis yang datang. Ya. Kita mendapati seperti ini, karena ada beberapa hadis yang datang. Akhirnya ujung-ujungnya riwayat-riwayat yang datang itu semua benar dan menunjukkan bahwa yang ini bisa, yang itu bisa dan seterusnya. Nah, ketika Imam Ahmad mendapati riwayat Rabbana walakal hamd, ini yang afdal. Mendapati di sana riwayat yang lain, Rabbana lakal hamd. Pada kesempatan yang lain beliau mengatakan ini yang afdal. Akhirnya, ya, yang pertama atau yang kedua, dua-duanya datang hadis menunjukkan itu, ya. Bergantian, terkadang itu, terkadang itu. Hanya begitu, yang jelas pada penjelasan mazhab mereka mengatakan bahwa yang menjadi mazhab Hambali mengikuti sesuatu dari Ahmad yang dipegang oleh mereka sebagai lafaz yang afdol adalah Rabbana walakal hamd. Kemudian disebutkan ada riwayat lain dari Ahmad mengatakan yang afdol Rabbana lakal hamd tanpa waw. Baik, lebih dari itu di sana ada lafaz lain yang juga warid, sama-sama warid dalam hadis yang sahih, yaitu dengan tambahan Allahumma. Ada tambahan Allahumma Rabbana lakal hamd. Jadi tambahkan saja Allahumma. Jadi mengacu kepada dua lafaz tadi, Rabbana lakal hamdu tanpa waw dan Rabbana walakal hamdu dengan tambahan waw, tambahkan saja Allahumma. Allahumma Rabbana lakal hamd. Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi ada empat semuanya. Rabbana lakal hamdu tanpa waw. Rabbana walakal hamdu dengan tambahan waw. Allahumma Rabbana lakal hamd tanpa waw dengan tambahan Allahumma. Allahumma Rabbana walakal hamd dengan tambahan waw dan tambahan Allahumma. Semua lafaz-lafaz ini semakna. Sama maknanya. Maknanya apa? Wahai Rabb kami, segala puji hanya untukmu. Wahai Rabb kami, segala puji hanya untukmu. Baik. Yang benar, terkait empat lafaz tadi yang berbeda itu, yang benar dalam hal ini apa yang telah dipilih oleh sebagian fuqaha Hanabilah, bahwa disunnahkan membaca setiap dari empat lafaz itu secara bergantian. Jadi kita tidak mengatakan bahwa Rabbana walakal hamdu afdal atau Rabbana lakal hamdu afdal atau yang ini afdal, tidak. Sama semuanya. Sama-sama datang warid dari Nabi alaihissalam, telah datang semuanya pada sunnah Nabi alaihissalam sehingga sama. Apakah yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga yang keempat? Terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga, terkadang yang keempat, digonta-ganti, bergantian. Diamalkan semuanya secara bergantian, ya, semuanya telah datang pada sunnah Nabi alaihissalam. Di antara fuqaha Hanabila yang memilih ini, bahwa tidak ada yang afdal salah satunya, tetapi sama semuanya, ya, sama-sama disukai mengamalkan secara bergantian, terkadang yang pertama, terkadang yang kedua, terkadang yang ketiga, terkadang yang keempat. Di antara yang memilih ini adalah Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, yang di antara fuqaha Hanabila yang memilih ini Ibn Qudam dalam Al-Mughni, Ibn Utsaimin dalam Al-Syarhul Mumti'. Al-Imam An-Nawawi itu tadi fuqaha Hanabilah. Sekarang kita beralih fuqaha Syafi'iyah. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, menegaskan bahwa seluruh lafaz-lafaz tahmid tersebut, ada berapa tadi? Ada berapa lafaz? 4. Rabbana lakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Allahumma rabbana lakal hamdu. Allahumma rabbana walakal hamdu. 4 lafaz. Semuanya kata Nawawi telah tetap pada riwayat yang banyak dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim atau kedua ya. Yani Nabi mengatakan fis sahih, dalam as-sahih. Dalam as-sahih maksudnya apakah dalam Sahih Al-Bukhari ataukah dalam Sahih Muslim ataukah dalam kedua-duanya? Muttafaq alaih. Karena rinciannya panjang, ini kesimpulannya. Kata An-Nawawi setelah itu, ya, setelah menegaskan bahwa itu semua telah tetap dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya, An-Nawawi melanjutkan dia mengatakan As-Syafi'i, As-Syafi'i dan sahabat-sahabat kami, itu fuqaha Syafi'iyah, mengatakan semuanya boleh. Kulluha jaiz, semuanya boleh. Ya, ini sama-sama telah datang hadisnya, semuanya boleh, semuanya sama-sama disunnahkan. Nah, ini secara bergantian seperti yang telah lewat. Al-Albani rahimahullah termasuk yang menegaskan dalam sifat salat Nabi bahwa disunnahkan membaca setiap dari 4 lafaz itu secara bergantian. Selesai terkait dengan tahmid ini tadi. Perlu diketahui bahwa al-wawu, tambahan al-wawu tersebut ada keterangan dalam al-majmu' majmu' syarh al-muhadzab al-majmu' li an-Nawawi. An-Nawawi ya menjelaskan masalah ini, ada keterangan di sana bahwa tambahan huruf al-wawu pada dua lafaz tersebut, pada rabbana walakal hamdu dan pada allahumma rabbana walakal hamdu, tambahan al-wawu merupakan ziyadah, yani harfun zaid, tambahan saja ya, hanya merupakan tambahan, yakni harfun zaid, huruf tambahan yang namanya huruf tambahan dalam ilmu nahwu litta'kid, tujuannya untuk menekankan makna ya, fungsinya hanya untuk semakin menguatkan makna, jadi bukan huruf ataf. Bukan huruf ataf. Terhadapkan keterangan ini, tetapi harfun zaid. Nah. Ini lebih mudah difahami. Ini lebih mudah. Harfun zaid, huruf tambahan. Dan itu banyak dalam bahasa Arab. Fungsinya apa? Lita'kidul makna, untuk menguatkan makna. Adapun, ada juga di sana sebenarnya yang mengatakan itu huruf ataf. Tetapi jika kita mengatakan huruf ataf, butuh untuk menakdirkan kalimat, dan ini agak sulit, kita tinggalkan pembahasan itu. Nah, yang jelas isyarat saja bahwa ada yang mengatakan huruf ataf, tetapi berarti butuh menakdirkan ya kalimat yang tidak disebutkan di sini, tapi takdirkan ada kalimat yang tidak disebutkan. Silakan lihat itu dalam Al-Majmu' dan yang lainnya. Nah, di antara penetapan lafaz-lafaz itu ana sebutkan secara cepat. Nah, cepat aja, yakni sekedar lewat kalian dengar. Pada hadis yang telah kita lewati, idza qala al-imam sami'allahu liman hamida faqulu apa? Allahumma rabbana lakal hamd. Lafaznya Allahumma rabbana lakal hamd. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaih. Itu di antaranya yang menyebutkan lafaz tersebut. Nah, pada hadis Abu Hurairah yang menyifatkan tata cara salat Nabi juga sudah disebutkan. ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلوه من الركوع kemudian membaca سمع الله لمن حمده حين يرفع صلوه من الركوع ketika mengangkat tulang punggungnya dari rukuk ثم يقول وهو قائم kemudian dia membaca dalam keadaan tegak berdiri ربنا ولك الحمد ini muttafaq alaih riwayat al-Bukhari lafadznya ربنا لك الحمد tambah kalau tadi muttafaq alaih ada riwayat Bukhari yang lain tanpa al-waw. Nah, bahkan ada riwayat Al-Bukhari yang lain, Allahumma Rabbana walakal hamd. Jadi memang seperti kata An-Nawawi. Banyak dalam Sahih Al-Bukhari atau Sahih Muslim atau kedua-duanya. Dan sebagai tambahan ana ingin membacakan hadis ini karena ini mengandung faedah dan targhib bagi kita untuk mengamalkan ini. Ya, juga warid pada hadis Abu Hurairah yang lainnya. Muttafaq alaihi, hadis ini belum lewat, baru anak akan sebutkan sekarang. Hadis Abu Hurairah muttafaq alaihi, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah." Apabila imam membaca sami'a Allahu liman hamidah ketika bangkit, faqulu, maka bacalah oleh kalian para makmum, yakni bersama, yakni ikut juga membaca sami Allah liman hamidah, ta'wil hadis, sudah telah kita lewati. Dan ketika telah tegak berdiri membaca bersama imam, Allahumma rabbana lakal hamdu. Nah, di sini lafadznya Allahumma rabbana lakal hamdu. Kata Nabi setelahnya, fa innahu. Nah, ini yang penting, ana inginkan. Fa innahu man wafaqa qawluhu قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه فإنه كرنا سسنجهنه من وافق قوله من وافق قوله barang siapa ucapannya ya bertepatan dengan قول الملائكة dengan ucapan malaikat, bacaan dia bertepatan dengan bacaan malaikat, غفر له ما تقدم من ذنبه غفر له diampuni baginya ما تقدم من ذنبه dosa-dosa yang telah lalu. Taban, tentunya dosa yang telah lalu yang diampuni di sini, fadilah ini khusus dosa apa? Dosa kecil tentunya. Nah, hadis ini muttafaq alaih. Ini menunjukkan keutamaan zikir ini. Nah, untuk sementara sampai di sini, pertemuan berikutnya insyaallah kita akan lanjut untuk tambahannya, yaitu tambahan yang disebutkan di madan. Nah, ini membutuhkan waktu juga cukup panjang. Waktu sekarang tidak mungkin. Ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya bismillah taala. Yang jelas ana ingin tambahkan sekarang, khawatir ada di antara antum yang mengamalkan bahwa yang ditetapkan As-Sa'di rahimahullah di matan itu lafadznya mil as-sama'i. Nah, dan bagi kalian yang sudah menghafal zikir ini yang masyhur di nasab ya, di fathah mil'ah, mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'a ma syi'ta min syai'. Jadi bukan di dhammah. Bisa di dhammah, ada riwayat di dhammah, tetapi yang masyhur di nasab di fathah mil'as samawati wa mil'al ardi. Yang ana ingin tambahkan sekarang dan sampai terkecoh, As-Sa'di rahimahullah di matan kalian lihat lafadznya mil as-sama'i bukan as-samawat, tapi lafadz mufrad kata tunggal as-sama' mil as-sama'i. Ini memang datang dari Imam Ahmad. Imam Ahmad menetapkan itu dan ini marjuh. Sebagian fuqaha Hanabilah tidak setuju dan membantahnya bahwa ini berbeda dengan riwayat-riwayat yang telah datang. Riwayat-riwayat yang telah datang akan tampak nanti disebutkan semuanya terkait dengan zikir ini mil as-samawati. Mil as-samawati. Jadi bukan seperti yang dimakan. Nah, mil as-samawati wa mil al-ardi. Difahami? Nah, ini sementara barakallahu fiik. Nah, jadi pelajaran kita akhiri sampai di sini.